respeto yang lagi bawarnya andega. Sabar dulur, raja-raja sawer respek matur suwun semuanya, terima kasih. Maestro Yuwana, terima kasih. Oh ya tayi, hati yang dulu pilu bagai bersiap hati. goyang yo.